Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatihillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pertemuan kita di pertemuan ke-7. Ya, masuk pembahasan tentang mandi. Mandi junub atau mandi besar. Ya, silakan dibaca matan dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa amma al-ghuslu fayajibu 'ainan 'ala ar-rajuli wal mar'ati idza kharaja li ahadihima maniyyun fi yaqadhatin aw nawmin. Qala asy-syarih rahimahullah wa amma al-ghuslu fayajibu 'ainan 'ala ar-rajuli wal mar'ati idza kharaja li ahadihima maniyyun awwala marratin min farjin mu'tadin wa in kharaja li maradin walau ba'da ightisalihi ila kharij al-hashafati wa ila adh-dhahiri min farj al-bikri wa ila mahallin yusalu fi al-istinja'i min farj ath-thayyibi wa huwa ma yadhharu min farjiha 'inda qu'udiha. Na'am, yuhkamu bil bulughi idza nazala ila qasabati adh-dhakari wa in lam yakhruj ila dhahirihi kama law ahassa bil maniyyi fahabasahu wala ghusla bidhalika fala budda fil bulughi min tahaqqi al imna'i wa illa fala yuhkamu bil bulughi. Falau hamalat zawjatu sabiyyan balagha 9 sinin ولم يتحقق نزول المني لحقه الولد ولا يحكم ببلوغه لأن الولد يلحق بالإمكان والبلوغ لا بد فيه من التحقق ووجوب الغسل لا بد فيه من خروج المني إلى طرف البدن في يقظة باستنزار أو ملاعبة أو نظر بشهوة أو فكر أو غير ذلك أو نوم باحتلام ولو قاعدا ولو كان رحمه الله تعالى ولو قطرة وإذا أولجت الحشفة في دبر أو قبل وإن لم يخرج مني ولا وقع انتشار ويجب على المرأة إذا انقطع حيضها أو نفاسها. قال الشارح رحمه الله ولو كان الخارج قطرة يسيرة ولو بلون الدم ويجب الغسل إذا أولجت الحشفة من واضح أو قدرها من فاقدها في دبر ولو من جنية أو ميت أو خنثى أو بهيمة كدبر سمك أو قبر ولا قلفة ولو قلفة. يا تفضل له. Ya, Al-Musannif rahimahu taala mengatakan wa amal ghuslu ataupun ghusl mandi fa yajibu ainan ala rajuli, maka wajib ainan wajib aini fardu ain ala rajuli, yaitu bagi laki-laki wal mar'at dan perempuan. Idza kharaja di ahadima maniyun fi yakawdotin aunomin, jika yaitu keluar, ini sebab pertama ya, atau ya sebab mandi yang pertama yang mewajibkan mandi itu keluarnya mani baik laki-laki atau perempuan. Laki-laki bisa keluar mani, perempuan juga bisa keluar mani. Fi yakawdotin, baik itu dalam keadaan sadar keluar maninya atau keadaan tidur ya mimpi basah, maka ini wajib apa mandi ya, keluar mani kondisi apapun gitu ya. Di sini kondisi sadar pun tidur tidak sadar. Asy-Syaikh Nawawi Al-Albani mengatakan yaitu mani yang awala marotin min farjin mu'tadin. Mani yang awala maroh keluar untuk pertama kalinya dari farji mu'tad, dari farji yang biasa, yang normal, yang asli. Wa in kharaja lima rodin, meskipun keluar dengan sebab sakit. Walau ba'da iktisalihi, meskipun setelah mandi. Jadi ini kalau yang keluar lagi ya Pak, setelah setelah mandi ya. Sebentar, Ana izin sebentar. Saya ulangi lagi, mani yaitu yang pertama keluar dari farji yang mu'tad, yang apa namanya, farji asli yang biasa keluar, meskipun keluarnya karena sakit, meskipun setelah iktisal, setelah mandi. Ini para bapak menggambarkan itu ada yang ketika ketika selesai mandi junub itu ada gambaran dia keluar air mani lagi, keluar air mani lagi si perempuan. Nah, nanti kemudian digambarkan ada dua gambaran. Yang pertama dia itu ketika dijima kondisinya tidak bersahwat si istri, ya ini si perempuan istri ya, misalnya dia posisi tidur dijima suaminya sehingga dia tidak bersahwat. Kemudian misalnya lagi istrinya itu masih kecil. Masih apa? Kecil. Intinya tidak ada di situ syahwat. Kemudian karena terjadi junub, jima, maka perempuan tadi kan tetap wajib mandi ya. Karena apa? Junub. Nah, junub itu dia jima. Kalau jima meskipun tidak keluar mani kan mandi. Maka perempuan tadi mandi. Nah, kalau kondisinya seperti tadi, kemudian setelah mandi keluar air mani, maka ini air maninya itu air mani suaminya berarti. Nah, kalau air mani suaminya kan berarti dia tidak wajib mandi setelah dia mandi ya. Tadi kan mandi pertama itu dia mandi karena dijima. Karena jima tadi, hubungan badan suami istri itu meskipun tidak keluar mani, ya wajib mandi. Nah, si perempuan ini sudah mandi. Setelah mandi keluar lagi air maninya, maka dilihat kalau dia ketika hubungan badan tadi tidak ada syahwat ya, tidak mengeluarkan syahwat, semisal dia dipaksa atau dia posisi tidak sadar, masih tidur, atau dia masih kecil. Maka kok keluar mani setelah mandi, berarti ini mani suaminya. Mani suaminya. Sehingga kalau mani suaminya tidak wajib, dia tidak mengulangi mandinya karena tidak karena itu bukan maninya dia kan. Nah, kondisi kedua kalau dia jimaknya ini istri ini ada syahwatnya, artinya kondisi normal dia punya syahwat. Kondisi normal dia punya syahwat. Kemudian dia mandi karena sebab jimak tadi sama dengan gambaran pertama. Kemudian setelah mandi dia mengeluarkan mani. Maka kalau seperti ini, para ulama mengatakan ini umumnya maninya dia bercampur dengan mani suami. Sehingga dia mandi lagi. Itu perinciannya seperti itu. Maka disebutkan di sini walau ba'da iktisalihi. Walau ba'da iktisalihi. Meskipun setelah mandi. Ya, dia mandi lagi. Kemudian ila khoriji al-hasafati. Maka ini kan pembahasan tentang hal-hal yang menyebabkan mandi, yang mewajibkan mandi itu keluar mani, keluarnya itu ila khorijil hasafah. Kalau laki-laki keluar yaitu sampai di luar hasafah. Hasafah itu kepala zakar laki-laki. Ya, intinya keluar. Ya. Tidak posisi apa namanya di dalam. Sudah keluar. Keluar dari hasafah. Kemudian kalau untuk perempuan ya yang piker masih perawan, masih perawan ya, masih apa masih ada selaput darahnya, masih perawan, itu sampai bagian zuhir min farjil piker. Jadi ini bagian zuhir, bagian ya zuhir luar dari farji perempuan yang masih perawan gadis. Wa ila mahalin yuksalu fil istinja fi farji sayib. Nah, kalau apa namanya? Sudah tidak perawan ya. Ya, sudah tidak perawan. Ini nanti keluar sampai mahal area yuksalu yang di basuh ya area tadi ketika istinja untuk farji sayib, sayib yang sudah tidak perawan. Nah, area itu area yang wajib dibasuh ketika istinja adalah wahwa, yaitu ma yadharu, area yang yadharu nampak min farjiha, dari farji sayib tadi, indah kuudia ketika dia duduk bertumpukan pada kaki, artinya apa namanya duduk jongkok. Nah, ketika duduk jongkok itu bagian farji area ada area yang terlihat, itu adalah area yang wajib dibasuh ketika istinja cebok. Nah, area itu nanti kalau mani keluar sampai situ maka mewajibkan mandi. Naam, ya yuh kamu dihukumi bil bulughi idza nazala ila qasabati zakar wa illam yahrud ila zahirihi. Dihukumi balik jika keluar keluar sampai ke qasabah zakar, yaitu ini ada khilaf seingatannya di sini di, nanti kita baca dulu ya, sampai ke batang zakar wa ilam yahruj ila zuhirihi, meskipun tidak keluar ke bagian zuhir yang nampak bagian luar. Tadi kan disebutkan kalau ini laki-laki dia wajib mandi itu kalau maninya keluar dari apa khasafah keluar di kepala zakar bagian luar, tapi dihukumi balik jika sampai ke batang zakar meskipun tidak keluar. Kama lau ahasa bilmani, seperti seandainya seorang itu merasakan ada mani sudah mau keluar, gampangnya gitu ya. Fa habasahu, kemudian dia tahan mannya itu, maka wala husla bidzalika, maka tidak ada apa namanya mandi, tidak wajib mandi. Fala buta fil buluk mintaha kukil imna, maka untuk balik harus ada dipastikan mani keluar. Jika tidak, wa ila fala yukamu bil buluk, tidak di apa kumi balik. Falau seandainya hamalat zaujatu sabiin, seandainya hamalat hamil zaujatu sabiin, istri dari suami yang masih kecil, di apa namanya belum balik ya, tapi suaminya kecil ini sudah balagha tis'a sinin, sudah mencapai 9 tahun umurnya. Nah, kalau sudah mencapai 9 tahun itu kan bisa keluar mani. Ya. Di mazhab kan itu toh syaratnya itu. Kalau perempuan itu 9 tahun sudah bisa, kalau keluar darah maka darah haid. Kalau mani itu ya laki-laki perempuan kan 9 tahun. Nah, ini ada anak laki-laki umurnya sudah 9 tahun. Ya, sudah 9 tahun atau lebih gitu ya. Ya, 9 tahun. Kemudian punya istri. Ya, dia nikah. Ya, sudah menikah ya, umur 9 tahun. Ya, anak SD berarti ya. Kalau kita kan masih anak SD. Kelas 3 atau kelas berapa. Dia sudah jadi suami. Istrinya kok hamil? Walam yatahaqqaq nuzulul mani. Tapi tidak bisa dipastikan nuzulnya mani. Yaitu apa namanya? Keluarnya mani. Maka lahiqahu alwaladu. Maka walad anak nanti, anaknya tadi, istrinya hamil tadi, tidak diikutkan ke bapak. Lahiqahu alwaladu diikutkan ya, dinasabkan. Lahiqahu alwaladu, maka dinasabkan ke bapak. Walayuh kamu bibulugi, tapi tidak dihukumi balik. Lian alwalad yalhaku biimkan. Karena kalau anak itu nanti dinasabkan itu hanya berdasarkan imkan. Imkan itu memungkinkan, artinya di usia seperti itu bisa memungkinkan keluar mani. Wal bulugu la buda fihi minat tahakuk. Kalau balik harus ada tahakuk. Yaitu tahakuk nuzul tadi ya. Karena tadi kan yuhkamu bil buluk idza nazala ila qosobati zakar. Tadi kan gitu. Dia harus ada pasti itu dia ya sudah keluar atau merasakan keluar. Meskipun tadi disebutkan yuhkamu bil buluk idza nazala ila qosobati zakar wa lam yakhruj ila dhahir. Meskipun tidak sampai ke dhahir. Nanti kalau menisbatkan si anak ini hanya imkan saja. Oh, berarti ini memungkinkan keluar mani, kok istrinya hamil, ya anaknya si suami tadi, yang masih kecil tadi suaminya. Tapi apakah dia dihukumi balik? Tidak. Karena apa? Belum pasti tadi, tidak pasti. Wa wujubu al-ghusli labuda fihi, dan wajibnya mandi haruslah min khurujil mani ila zuhiril badan. Nah, jadi ini ada tiga anu ya. Kalau kita lihat ada tiga apa namanya keadaan ya. Jadi kalau mandi ya, tadi kan disebutkan tuh kalau mandi wajib mandi itu kalau keluarnya ila kharijil hasafah, harus keluar ke luar hasafah, bagian luar. Kalau apa namanya ya ini misalnya laki-laki ya yang hasafah. Jadi kan wujubul ghusli wajibnya mandi harus di situ ada terjadi ya keluarnya mani sampai keluar badan, keluar hasafah, keluar keluar badan, keluar hasafah. Nah, kalau balik ya, kalau balik tadi disebutkan ya, kita kembali ke sebelumnya. Ini apa namanya? Pelajaran dasar tapi sarannya harus pelan-pelan. Nanti ada lagi juga di sini masail yang jelimet sekali ya. Ya, jelimet sekali karena itu nanti ketika ana cek itu masail itu ada di kitab-kitab lanjutan. Dia ada masail yang disebutkan di Tuhfatul Muhtaj nanti di sini ya. Di bab ini, bab mandi ini disebutkan di Tuhfatul Muhtaj karangan Ibnu Hajar Al-Haitami. Dan itu kemudian masail itu atau ibarah ya, ibarahnya persis seperti itu. Kemudian dinukil di dinukil oleh Syekh Mahfud Termas, dia Syekh Tarmasi. Syekh Tarmasi menukil qaulnya Ibnu Hajar Al-Haitami di Tuhfatul Muhtaj. Nah, kemudian di Sulamul Munajjah itu juga sama. Ibarah yang di Tuhfatul Muhtaj itu dimasukkan ke sarah sini. Sehingga ini sarah pelajaran dasar, tapi Tuhfatul Muhtaj itu sarah Minhajut Thalibin, dan Minhajut Thalibin itu biasa digunakan di madzhab Syafi'i kurikulum tadarus tahapan pembelajaran itu yang terakhirnya dalam kurikulum ya. Kalau belajarnya ya enggak terakhir ya, masih belajar semacam kitab banyak. Tapi dalam tingkatan kurikulum itu kan Minhajut Thalibin terakhir dan punya sarah-sarah banyak. Di antaranya salah yang sulit itu sarahnya Ibnu Hajar Al-Haitami ya, Tuhfatul Muhtaj namanya. Ada sarah lain yang sarahnya Ar-Ramli ya kan, Nihayatul Muhtaj, kemudian Mughni Muhtaj. Kalau Mughni Muhtaj para ulama mengatakan yang paling mudah di antara Nihayatul Muhtaj dan Tuhfatul Muhtaj. Yang paling sulit Tuhfatul Muhtaj. Nah, di sini kitab Sulamul Munajjah ngambil sarahnya Tuhfatul Muhtaj tadi. Ana belum ngecek di Mughni, Mughni Muhtaj atau Nihayatul Muhtaj. Tapi ngecek di Tufah itu di situ diambil dimasukkan di sini. Padahal itu ibarahnya ibarah yang rumit dan penerapannya juga rumit. Nanti ada di situ ya. Nanti coba kita baca. Ya, kayak kayak nggak tega membaca kayak gitu itu, kita aja juga harus benar-benar mikir. Tidak seperti ibarah-ibarah yang lainnya. Ya, ya nanti semoga Sunatullah berikan kemudahan. Ya, tadi ana ulang ya. Jadi ada tiga keadaan. Keadaan pertama yaitu atau hukum ya. Dia wajib mandi kalau air mani itu syaratnya air mani keluar keluar dari badannya. Jadi keluar ya hasafah atau di sayyib tadi sudah disebutkan. Nah, kemudian balik tadi kita ambil faedah dari beliau mengatakan na'am yuhkamu bil buluk. Ya, dihukumi balik. Idza nazal ya qasabati zakar, jika sudah dipastikan itu sampai ke qasabah zakar. Jadi sudah dipastikan apa, dia merasa manis sudah keluar tapi dia tahan. Ya. Ya. Maka itu dia sudah dihukumi balik. Dan ini ada khilaf seingatannya tapi jangan lupa ini pendapatnya Romli atau Ibnu Hajar. Nanti coba dicek ulang. Seingatan seperti itu. Jadi ketika sampai di Kosoba Zakar itu sudah dihukumi balik atau belum. Tapi nanti kita cek ulang ya. Ada benar ada khilaf atau tidak? Saya ingatkan ada khilaf antara Romli dan Ibnu Hajar. Nah, kalau balik itu kan dia belum keluar, tapi dihukumi balik dengan asalkan tahakkuk nuzul tadi sampai kosobrah tadi. Nah, kalau masalah nisbah anak ini hanya imkan saja. Ya. Imkan. Jadi tidak ada tahakkuk kan dia. Cuman imkan. Imkan maksudnya umur 9 tahun itu sudah bisa, kemungkinan sudah bisa keluar apa? Mani. Baik. Itu ya. Wafi yakauzotin yaitu saat sadar. Ketika keluar air maninya itu ketika dia sadar. Kondisi sadar normal ya. Bistinzalin dia berusaha mengeluarkan apa namanya mani ya dengan onani misalnya. Au mula'abatin atau main-main bercumbu. Ya, tapi enggak sambil jima. Ya, kemudian keluar mani. Au naudorin bisahwah melihat sesuatu dengan syahwat keluar mani. Au fikrin dengan memikirkan berhayal memikirkan sesuatu yang berbau seperti itu kemudian keluar mani atau yang lainnya intinya ini adalah bentuk-bentuk keluar mani dalam keadaan sadar. Apakah wajib mandi? Maka wajib mandi. Jadi keluar maninya kan sebabnya macam-macam di sini ya. Ya, bisa dengan tadi ya sudah disebutkan misalnya onani kemudian tadi tumbuhan dan seterusnya. Au naumin bihtilamin walau qaidan atau dalam kondisi tidur. Ya, bihtilamin dengan mimpi, mimpi basah walau qaidan meskipun tidurnya duduk. Meskipun tidurnya duduk keluar mani ya tetap wajib mandi. Tapi kalau duduknya mutamakin tidak tidak batal wudunya kemarin sudah kita singgung. Walau kana al-khariju qatratan yasiratan meskipun yang keluar itu adalah apa namanya satu tetes yang sedikit walau bilaunid dami meskipun berwarna merah seperti berwarna merah darah. Nah itu ini goyah. Goyah itu maksudnya ya meskipun ini terjemahnya. Meskipun hanya satu tetes sedikit. Ya. Pokoknya kalau keluar udah wajib mandi. Wayajibu wa idza ulijatil hasafatu. Ya, di matan musannif rahimahullah mengatakan jika ulijat itu dimasukkan. Al-hasafatu hasafah. Sehingga ini apa? Pakai kata ulijat ya. Tidak memakai kata-kata wa idza aulaja misalnya saksun al-hasafata itu memasukkan. Kalau ini ulijat dimasukkan. Nah, dimasukkan itu bisa dia memasukkan atau ada pihak yang lain yang memasukkannya. Yang penting hasafah itu masuk gitu aja. Baik itu dia yang punya hasafah yang memasukkan atau yang lain. Fiduburin atau kubul. Masuknya kata-kata hasafah. Hasafah ini apa? Kepala zakar. Ya, kepala zakar yang kalau khitan itu, kalau belum dikhitan kan belum nampak. Kalau sudah dikhitan maka kulupnya itu kan kemudian diambil atau dibuka seperti ya. Nah, baru itu ada kepala zakarnya itu. Kepala zakar itu hasafah. Nah, harus masuk ini kepala zakar hasafah. Sehingga harus semuanya masuk. Kalau baru apa namanya? Separuh berarti tidak. Dan masuknya fiduburin ini apa yang wajib mandi yang kedua. Yang pertama tadi kan keluar mani. Yang kedua masuknya hasafah ini. Atau istilahnya kan jima. baik masuknya di dubur ya, dosa ya, au kubul atau normal kubul. Wa ilam yahruj maniyun wala waqa'a intisharun. Meskipun maninya tidak keluar, dia jima, mani enggak keluar, maka tetap wajib mandi ya. Sehingga jangan salah paham kemudian, oh ini jima enggak keluar mani, enggak mandi. Nah, ini nanti enggak sah nanti dia sholatnya. Jadi jima itu mewajibkan mandi meskipun tidak keluar mani. Karena bisa jadi ada yang masih salah paham. Jadi ya Pak, udah lama apa namanya melakukan seperti itu, kalau enggak keluar mani enggak tidak mandi. Nah, ini keliru sehingga menyebabkan tidak sah sholat. Wa ilam yahruj maniyun, meskipun mani tidak keluar, wala waqa'a intisarun. Meskipun tidak intisar. Intisar itu kalau bahasanya menyebar. Kalau di bab ini adalah tegang ya. Mohon maaf, adalah tegang. Jadi meskipun kemaluannya tidak tegang, wala waqa'a intisarun. Syaikh Nawawi Al-Albani rahimahullah mengatakan wajibul ghuslu. Maka wajib usul, ini penyebab kedua. Idza ulijatil hasafat. Jika ulijat dimasukkan hasafah kepala zakar min wadihin, dari wadih. Wadih ini biasa diungkapkan untuk intinya dia wadih ini bukan yang khunsa muskil ya. Jadi apa namanya? Wadi min wadihin, dia punya jenis kelamin yang jelas. Karena nanti yang kalau tidak jelas itu ya itu namanya muskil, khunsa muskil. Karena nanti kalau dia punya dua jenis kelamin, maka ini nanti yang mana yang aktif? Ya, kemaluan laki-laki atau yang perempuan? Karena ada yang model seperti itu. Nah, di sini yang wadi. Ini masalahnya ada di Matan Abu Suja atau di Fathul Qoribnya. Sudah pernah kita dorongkan. Atau koturha min fakidiha fituburin ya, atau kubul nantinya. Nah, yang masuk adalah satu kepala zakar itu penuh atau seukuran kepala zakar min fakitiha. Ya, kalau dia orang ini kehilangan kepala zakar. Ya. Misalkan dia tidak punya kepala zakar, terus nanti dianggap jima itu masuk seberapa? Ya, masuk seukuran kepala zakarnya. Kira-kira berapa senti misalnya gitu. Nah, kalau sudah masuk segitu ukuran maka wajib mandi. Walau min jiniyatin au mayitin au khunsa au bahimatin. Meskipun dari yaitu jin, mayit atau khunsa atau bahimah hewan. Kaduburi samakin, seperti misalnya keduburnya samak ikan. Nah, itu kadang-kadang kayak gini kan namanya pengandian itu sampai seperti itu. Au bahimatin kaduburi samak. Au kubulin atau kubul. Ya, tadi kubul depannya, yaitu kubulnya perempuan, karena ini hasafah laki-laki, kubulnya perempuan. Walau kulfatan, meskipun belum dikhitan, masih tertutup kulub. Nah, itu tetap tetap wajib mandi. Wa illam yahruj maniyun wala waqa'a hasola intisarun fi dzakar. Ya, meskipun apa tidak keluar mani, ya. Intinya tadi hasafah sudah masuk ke farji perempuan, misalnya ini umumnya ya, itu baik itu kubul atau dukun. Wala waqa'a itu hasola, tidak terjadi intisar, yaitu tegang fi dzakar, dzakarnya laki-laki. Kemudian liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini dasarnya, dalilnya. Ini sudah berapa kali nyebut dalil. Ya, kayak gitu kan namanya ini sarah pemula ya. Apa? Ya, cuman sarah ini banyak kita pikir ya, seperti itu. Jadi karena ini sudah jadi semua berdalil, jadi tidak bahas dalil. Bahasnya masailnya saja. Ini bagaimana masalah ini seperti apa? Dalilnya idzal taqa al khitanani faqad wajaba al ghuslu. Ya. Jadi di hadisnya itu jika iltaqa al khitanan faqad wajaba al ghuslu. Ini kalau apa? Harus paham khitan itu apa? Iltaqa bertemu dua khitan. Ya. Dua khitan. Oh, apakah khitan diartikan cuman farji atau kemaluan saja ketemu enggak masuk hasafah ya. Nah, ini harus lihat penjelasan ulama ya. Ini kan seperti ini kalau tidak lihat penjelasan bisa keliru. Ay yaitu idza tahaza al khitanani la tamasa. Jika dua khitan, khitannya laki-laki dan khitan perempuan itu tahaza apa setentang atau sejajar itu iltaqo hadis di dalam hati iltaqo al khitanan itu maksudnya tahaza la tamasa. Tamasa itu cuma apa, bersentuhan saja, belum kalau cuma bersentuhan saja ya, kalau bersentuhan saja maaf kepala redakarnya bersentuhan dengan punya istri itu belum, karena apa itu belum tahaza al khitanan. Ini diartikan idza tahaza. Li'anna khitan al-unsa, karena khitannya perempuan fauqa khitan al-zakar, di atas khitannya laki-laki. Wa inna ma hanya saja yatahazayani, kapan dia sejajar antara khitan laki-laki dan khitan perempuan dengan sebab bitaghibi bi dengan sebab taghibil hasafah. Ya. Yaitu tagib menghilangkan ya tadi masuk ke farji perempuan hasafah hasafah kepala zakar la ba'tiha bukan sebagiannya. Jadi beliau ingin mengatakan kalau baru sebagian hasafah yang masuk itu nanti tidak sejajar antaranya antara hitan laki-laki dan hitan perempuan belum sejajar. Padahal disyaratkan ini tahaza sejajar. Kapan wajib al-ghuslu? Yaitu idza tahadza al-khitanan. Ya, terwujud tahadza tadi ya setentang sejajar itu kalau kepala zakar penuh ya, itu masuk. Ya, kepala zakaran ya. Kepala zakar khasafah. Ya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Silakan dibaca matannya dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Qala al-musannif Allah taala wa yajibu 'alal mar'ati idza inqata'a haiduha wa au nifasuha aw wulidat aw waladat wa walau 'alaqatan. Qala Syarih rahimahullah taala wa yajibu ay al-ghuslu 'alal mar'ati idza inqata'a haiduha aw nifasuha ma'a iradati nahwi salatin. Fal mujibu fi hadza wa fi ma ya'ti murakkabun min al-inqita'i wal qiyami ila nahwi salatin ila nahwi salati wa inna ma dzakaru an-nifasa mujiban lil ghusli ma'a annahu yakunu aqibal wal wiladati wa hiya mujibatun rahu aidan li bayani sihhati idafati niyyati al-ghusli ilaihi wa idzan qad yajibu bihi ghuslu ghairi ghusliha kama law waladat waladan jafan waqtasalat assalamualaikum waqtasalat thumma nazala 'alaiha adamu qabla mudhi khamsata asyara yauman fayajibu 'alaihi ghuslu bisababihi wala yughni anhu al-ghuslu asabiqu aw waladat walau 'alaqatan aw mudghatan walau bila balalin li anna kullan minhuma munaqidun min al-mani wala yakhlu an rutubatin wa in khufiyat wa yajuzu jima'uha ba'da al-wiladati bila balalin li annaha janabatun wa hiya la tamna'u al-wat'a wa amma al-mashubatu bihi fala yajuzu wat'uha ba'daha hatta taktasila. Kemudian yang ketiga berarti ya perkara ketiga yang mewajibkan mandi. Wajibu al-musannif rahimahullah mengatakan wajibu al-mar'ati idzan qata'a haidha aw nifasuha. Wajib al-mar'ah bagi perempuan, ini khusus perempuan ya. Idzan qata'a jika terputus haidha darah haidnya aw nifasuha atau darah nifas aw waladat atau dia melahirkan ya. Walau ala kotan, meskipun ala koh, dia ada kumpalan darah, kemudian keratan daging, ini tetap wajib mandi. Wajibu asyarih Rumatala mengatakan wajib ayal gusru, wajib mandi. Al-mar'ah idha in kota haidwa au nifasuha ma'a iradati nahwi sholatin. Bersamaan dia ingin sholat. Artinya dia wajib mandinya itu berarti tidak alal faur ya, karena tadi ketika ingin sholat ya wajib mandi. Ketika terputus apa darah haidnya, dia haid ya misalnya satu pekan biasanya, kemudian sudah berhenti darah haidnya, maka ini kalau mau sholat misalnya iradati nahwi sholah semisal mau sholat maka dia wajib mandi dulu. Iradati nawi sholat itu boleh nanti misalnya jima juga kan, ya, itu nanti kan mandi dulu. Fal mujibu fi hadza, maka pakai katakan tanah wisolah iradati ma iradati nawi sholat semisal sholat. Semisal sholat misalnya hal-hal lain yang nanti tidak boleh dilakukan kecuali sudah berhenti darah haid dan sudah mandi, kan seperti itu. Sehingga nahwi sholat itu semisal sholat, tidak hanya sholat saja. Ya, sehingga kalau seperti jadi ya, kalau nahwi itu hanya menyebutkan contoh, jadi bukan itu aja, berarti ada yang lainnya. Nanti ibarohnya kata-katanya pakai nahwi apa itu. Fal mujibu yang mewajibkan fihadza di dalam hal ini yaitu tentang terputusnya darah haid tadi atau nifas wa fi mayati dan yang berikutnya murakabun yaitu tersusun minal inqita'i dari arti gabungan gitu aja, gabungan dari terputusnya darah wal qiyami ila nawi sholah dan ingin melaksanakan sholat. Jadi sehingga wajibnya kalau itu ingin sholat dan semisalnya. Ya, wa inna ma zakaru para fuqaha menyebutkan nifas sebagai mujiban lil ghusli, nifas itu mewajibkan apa namanya mandi. Ya. Nifas mewajibkan mandi ma'anahu padahal yakunu anahu yakunu akibal wiladah. Padahal nifas itu terjadi setelah melahirkan. Wa hiya alwiladah mujibatun lahu aidon. Yaitu mujibatun lil ghusli juga mewajibkan juga. Ini kan apa namanya? Tadi maksudnya itu para fuqaha menyebutkan nifas itu mewajibkan mandi. Padahal nifas itu kan ya terjadinya setelah melahirkan. Setelah melahirkan nifas, sedangkan melahirkan kan juga mewajibkan mandi. Nah, itu kenapa kok disebutkan libayani sihati ildofati niyati lusli ilaihi, untuk menjelaskan sahnya menyandarkan yaitu niat usul pada nifas. Ya. Niat mandi karena nifas. Wa aidan juga qatibu terkadang wajib bihi guslun waru husa. Terkadang wajib, artinya wajib bi dengan sebab nifas, bi nifas, wajib mandi, wairu huslia, bukan mandi wiladah, jadi sendiri. Terkadang ada kondisi itu, ya dia apa? Sendiri. Artinya sendiri itu, ini nanti mandi untuk wiladah, kemudian ada mandi untuk nifas. Gambarannya, ini gambarannya. Kama lau waladat, waladan. Sebagaimana kalau seorang perempuan itu melahirkan anak. Javan dalam keadaan kering. Berarti tidak ada darahnya. Jadi darah nifas itu kan terkadang keluar akib al-wiladah, langsung setelah wiladah melahirkan. Jadi dia melahirkan, langsung keluar darah. Dan darah disebut darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, setelah bayi keluar total dari ibunya. Atau yang lebih detail adalah setelah rahim kosong. Rahim kosong, artinya sudah bayi sudah keluar, baru keluar darah, itu darah nifas. Nah, umumnya kan kalau orang keluar darah itu ketika melahirkan, bahkan sebelum juga kadang keluar kan. Umumnya kan ketika dia melahirkan itu keluar darah. Sehingga itu kan keluar dari nifas langsung setelah melahirkan. Nah, tapi ada kondisi dia waladat waladan, dia melahirkan, tapi javan tidak ada darahnya. Nah, jadi melahirkan anak, bayi, darahnya enggak ada. Ini enggak ada cairannya. Dan enggak basah-basahnya disebut jav. Nah, kemudian dia mandi. Nah, kenapa dia mandi? Karena dia apa? Wiladah. Ya, wiladah melahirkan. Jadi ini ya di mata yang disebutkan ya, awwaladat walau ala qatan. Ya, melahirkan, ya kan? Itu juga wajib mandi. Jadi wiladah salah satu sebab yang mewajibkan mandi. Nah, kemudian dia kan melahirkan, ini kan dia melahirkan tidak ada darahnya. Ya, ada yang seperti itu. Ada basahnya, tidak ada basahnya. Kemudian dia mandi. Ya, mandi karena apa? Karena melahirkan. Tumanazala alai adamu. Kemudian turun, mesti keluar darah. Qobla mudi khomsata asyara yauman. Sebelum berlalu 15 apa? Hari. Jadi darah nifas itu tadi dia dihukumi darah nifas. Kalau dia keluar, setelah melahirkan belum berlalu 15 hari. Belum berlalu 15 hari kok darah itu keluar, maka darah nifas. Ya. Misalnya hari ini melahirkan dalam keadaan kering, mungkin baru besok keluar darah. Maka darah nifas. Besoknya lagi ya, sebelum ya masih satu pekan baru keluar. Baru berapa darahnya, makanya darah nifas karena belum berlalu 15 hari. Nah, ini tadi ketika dia melahirkan kering, dia mandi. Habis mandi, darah kan enggak habis mandi dia darah keluar. Ya, entah itu setelah mandi itu atau beberapa hari darah keluar. Yang penting sebelum berlalu 15 hari maka fayajibu alaiha, wajib baginya mandi al-ghuslu bisa babahi dengan sabab nifas, dam nifas. Wala yugni dan tidaklah mencukupi anhu dari mandi nifas itu al-ghuslu asabiku mandi wiladah tadi. ya tidak mencukupi. Tadi kan dia sudah mandi, tadi mandinya nanti wiladah, enam melahirkan. Kalau mandi untuk nifasnya, ya belum berarti. Karena pas mandi itu kan belum nifas dia, ya kan? Masih wiladah saja, dan mandinya untuk wiladah. Maka mandi wiladah karena melahirkan itu tadi tidak bisa mewakili untuk mandi nifas. Dia harus mandi lagi, sehingga mandinya dua kali, karena ketika melahirkan tidak langsung keluar darah nifas. Allah alam bishawab. Awaladat, atau dia melahirkan walau alaqatan au mudghatan, meskipun gumpalan darah atau keratan daging, walau bila balal. Nah, ini tadi kan sudah disinggung, walau bila balal. Walau bila balal, meskipun tidak apa namanya? Tidak ada basah. Ya, tidak ada apa? Basah. Li'anna kulan minhuma, karena masing-masing dari keduanya itu alaqah dan mudghah, itu mun'aqidun minal mani. Jadi mun'aqid apa namanya? Terbentuk dari mani. Jadi ada mani keluar jadi sekumpal darah atau sekerat daging. Nah, ya kayak orang mengeluarkan mani kan wajib mandi. Nah, ini wiladah juga. Alasannya gitu. Alasannya itu dari mani. Jadi mesin wujudnya kan sudah enggak wujud mani, ya tapi dia munakid ya. Minal mani. Dan beliau mengatakan wala yalu an rutubatin wa in khafiyat. Tidaklah kosong dari rutubah unsur basah meskipun apa? Khafiyat tersembunyi. Ya, itu beliau mengatakan seperti itu ya. Mesti ada basah-basahnya meskipun apa? Tersembunyi. Wa yajuzu dan boleh jima'uha. Boleh dijima' ba'dal wiladah bila balal. Setelah wiladah, setelah wiladah apa? Yang bila balal tanpa basahnya. Li'anaha janabatun. Karena itu janabah saja. Jadi ini kalau perempuan melahirkan, lahirnya kering, tidak ada basahnya, wajib mandi enggak? Wajib. Karena yang dilahirkan itu adalah mun'aqid min mani. Ya. Jadi bayi itu kan dari mani. Sehingga dia statusnya seperti perempuan junub. Boleh enggak perempuan junub kemudian dijima? Perlu mandi enggak? Tidak. Ya kan kalau dia ya sunah saja kan kalau di kalau kondisi normal kan ketika ingin mengulangi lagi kan apa disunahkan. Nah, kemudian ketika dia sudah melahirkan tanpa nifas ya, maka dia statusnya janabah, dia junub, maka boleh dijima. Ya, di sini disebutkan demikian ya. Wa yajuzu jima'uha ba'dal wiladati bila balal li'annaha janabatun, karena janabah. Wa hiya la tamna'ul alwat'a, junub itu tidak menghalangi wat' jima', persetubuhan. Tidak menghalangi. Kemudian amal masfubatu bihi, adapun kalau ada rutubah ya basah, amal masfubatu bihi fala yajuzu wat'uha ba'da hatta yaktasila. Nah, itu kalau dia nifas ya, maka ya berarti harus apa, nanti tidak boleh dijima sampai dia mandi. Kalau memang dia nifas ya harus nungguan ya, berhenti kalau nifas. Ya karena harus mandi dulu. Kalau junub kan tidak. Junub boleh diwate. setelah wiladah, ya, ya setelah mandi wiladah dia berarti suci, ya, wajib sholat. Rutubah sama balal walam sepemahaman ana sama, malah ini itu ada apa, bila balal itu ada yang apa namanya mengatakan maksudnya bila balal itu darah, tapi di keterangan lain yang ana baca itu bukan darah tapi macam cairan, ya, macam cairan tersendiri. Macam cairan bil mal mal maskubatu bil balal, ya, makanya tadi kalau wiladah bila balal itu banyak yang menafsir menjelaskan itu wiladah bila dam, tapi ana pernah baca referensi yang lain menjelaskan itu rutubah. Rutubah itu satu cairan sendiri, ya, seperti itu. Tapi yang banyak anak jumpai itu bila balal itu tanpa keluar darah. Allah alam biswab. Allah alam. Bersih dari haid belum mandi. Ya, ini dibaca ulang aja. Ya, pembahasan ini sudah berulang-ulang kalau itu. Apa namanya di Nailu Roja juga sudah disebutkan, ya. Jadi hal-hal yang dilarang bagi wanita haid itu kan nanti larangan itu masih berlanjut sampai dia pak mandi baru boleh melakukan larangan itu tersebut, ya, sampai mandi. Kecuali beberapa larangan, ya. Kecuali beberapa larangan belum mandi tapi sudah boleh dikerjakan. Apa contohnya? Ada ingat? Di Nairu Roja, belajar Nairu Roja kemarin sudah katam. Puasa. Nah, puasa. Puasa. Ada lagi? Talak. Talak, ya. Itu diantaranya itu. Ada lagi enggak? Ada juga. Kalau di Nairu Roja dua itu ya. Tapi berarti kalau kita lihat ilat dari ya terselatif ya ada ya, ya ya banyak sebenarnya. Kalau kita lihat ilat untuk larangan masuk masjid itu berarti sudah ternafikan, ya, tapi di Nailu Roja enggak disebutkan. Ilat keharaman wanita haid itu kan karena apa namanya ya khofat apa talawus, kan. Padahal kalau sudah berhenti kan tidak ada khawatiran sehingga enggak haram lagi. Tapi walam di Nailu Roja enggak disebutkan. Coba nanti dicek di kitab yang lain apakah itu masuk pengecualian atau tidak. Karena pernah dapat informasi itu masuk pengecualian. Ya, jadi artinya hukumnya enggak sampai haram lah gitu. Seperti itu Allah alam bisawab. Tapi yang dua tadi puasa sama talak itu disebutkan di Nailu Roja itu dikecualikan. Artinya kalau dia sudah berhenti haid, kemudian ditalak itu enggak dosa. Ya, bukan talak bid'i. Atau dia puasa, ya, mandinya nanti. Ya, kalau yang lainnya berarti harus apa? Sampai mandi. Dia mau baca Al-Quran, mandi yang lainnya ya, banyak kan ada berapa itu di Safina ada berapa itu yang dilarang untuk wanita haid dengan sepuluh atau sembilan atau delapan yang sudah kata Safina tuh aja nggak hafal ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi bila ya sudah berarti ya sekarang kita baca fardu fardu mandi furudul ghusli ya. Furudul ghusli furudun jamadi fardun ya. Tapi isnan nih fardu fardu mandi tapi isnan nah, boleh nggak seperti ini kenapa boleh seperti ini atau enggak furudul ghusli isnani. Ya, dibaca. Moga saat baca. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Furudul ghusli isnani. قال المؤلف رحمه الله تعالى فروض الغسل اثنان الأول نية الطهارة للصلاة أو رفع الحدث الأكبر قال الشارح رحمه الله وفروض الغسل أي أركانه للحي واجبا كان أو مندوبا اثنان الأول نية الطهارة للصلاة أو رفع الأكبر فترك التيد بالأكبر كفو إن والغسل فقط فلا قال رحمه الله تعالى أو فيها قلبي مع أول جزء يغسل من بدنه فما وصله قبلها لا يصح فيجب إعادة غسله الثاني تعميم بدنه بالماء البشرة والشعر فيجب غسل باطن كثيف الشعر الشارح رحمه الله أو نحوهما كنية الغسل للصلاة ورفع جنابة وإن لم يعين سببها بالقلب كما في الوضوء مع أول جزء يغسله من بدنه مفروض لا مندوب كباطن فم وأنف فلو اقترنت النية بمفروض من البدن كفى ولو من أسفل البدن ولو حالة استنجائه لأن بدنه كعضو واحد فلا ترتيب فيه فما غسله قبلها أي النية لا يصح فيجب إعادة غسله بعدها أي النية الثاني تعميم ظاهر بدنه بالماء فروض الغسل فرض فرض مندي عدد yaitu pensyarah rahimahullah mengatakan arkanuhu lil hayyi itu yang hidup yang wajiban kana au manduban baik itu mandinya itu mandi wajib atau mandi sunnah ya mandi wajib karena ada hal-hal yang menyebabkan mandi mewajibkan mandi ya tadi sudah disebutkan misalnya apa keluar mani jima dan seterusnya atau mandi sunnah misalnya mandi untuk sholat Jumat. Ya, ini rukun atau fardunya kalau tidak terpenuhi berarti tidak sah. Ya. Kalau mandinya wajib belum gugur kewajiban, kalau mandinya sunnah belum gugur tuntutan untuk mengerjakannya. Al-awalu yang pertama niatu taharati li sholati. Niat taharah untuk sholat auraf il hadasi al-akbari atau mengangkat hadas besar. Niat toharoh yaitu toharoh untuk sholat atau mengangkat hadas akbar. Fa'in taroka takyida bil akbar kafa. Seandainya dia meninggalkan takyid itu apa namanya koit ya koit artinya tidak menyebutkan akbar, ya, jadi raf'ul hadas saja, tidak diberi qaid akbar, tidak diberi tambahan keterangan akbar, maka kafa sudah mencukupi. Jadi dia hanya niat mengangkat hadas. Gitu. Jadi ketika mandi itu niat toharoh untuk sholat atau niat mengangkat hadas akbar atau niat mengangkat hadas saja. Fa innawa al-ghusla faqat fala. Tapi kalau dia niat mandi saja, niat mandi gitu aja, itu enggak sah. Beda dengan wudu ya. Ya kalau wudu, niat wudu itu sah. Nawaitul wudu sah. Tapi kalau nawaitul ghusl tidak sah. Karena kalau wudu itu tidak ada yang semisal yaitu pada non ibadah. Kalau wudu itu mesti ibadah. Tapi kalau mandi ada yang dia ibadah, ada yang adat mandi untuk seger-seger badan itu kan seperti itu. Sehingga ghusl saja tidak cukup. Au nahwihima atau semisal dengan keduanya. Keduanya itu kembali ke thaharah untuk salat dan semisal mengangkat hadas besar. Kaniatul ghusli li shalah. Ini niat mandi untuk salat. Dan waraf ijanabah, niat mengangkat junub. Ya, janabah wa illam yu'ayyin sababaha, meskipun tidak menentukan sebab junubnya apa. Niat mandi junub karena keluar mani, enggak disebutkan keluar maninya ya. Jadi pokoknya mandi junub itu saja, mengangkat janabah. Bil qalbi niat dengan hati, kama fil wudu, sebagaimana di dalam wudu, niatnya dalam hati. Ma'a awali juz'in yaksiluhu min badanihi mafrudin. Min badanihi mafrudin. Ma'a awali juz'in yaitu bersamaan dengan awal bagian yang dia basuh dari badannya yang mafrud, yang wajib dibasuh. Ini jadi apa ini mafrudin ini? Di situ ada cetakanlah ya mafrudin semua ya, sama ya, majrur. Naat untuk juz'in nampaknya, Ustaz. Juz'in ya. Oh ya. Ma'a awali juz'in mafrudin. Ya siluhu min badani. Mungkin ya. Ma'a awali juz'in mafrudin. Allah alam suwab. Na'at itu memang boleh dipisah ya. Jadi dia enggak langsung. Tapi rata-rata kebanyakan na'at itu langsung setelah man'udnya. Ma'afrutin. La mandubin bukan yang mandub. Ma'afrut itu maksudnya itu yang wajib dibasuh. Kalau yang mandub tidak berlaku berarti kan. Ma'awali juz'in yaksiluhu min mafrudin la mandubin. Yang mandub misalnya batini famin, bagian dalam mulut, pa'anfin, bagian dalam hidung. Itu kalau mandi junub, itu wajib enggak kumur-kumur? Tidak. Tapi sunnah, berarti kan? Memang sunnah ya, itu sunnah. Termasuk kesunahnya kumur-kumur. Dan masukkan air dalam hidung, dan ini pun, bukan kumur-kumur saat wudu sunnah ya. Jadi sendiri ini. Ada sendiri kumur-kumur sama masukkan air dalam hidung sendiri. Bukan wudu. Nanti wudu memasukkan lagi. Nah, ini sunnah saja hukumnya. Ya, di situ maksudnya itu sunnah. Bukan bagian mafrud untuk diwusel. Beda dengan pendapatnya Hanabilah. Ya, dan para ulama kontemporer di Saudi itu. Kalau mandi wajib. Harus kumur-kumur masukannya dalam hidung. Kalau enggak sah. Nah, repot itu. Hati-hati. Ya, sebaiknya kita kumur-kumur sama masukkan dalam hidung ya. Kehati-hatian ada perbedaan pendapat. Fala waqtaronat aniyatu bimafrudin minal badan kafa. Kalau niat diiringkan, dibarengkan dengan bagian yang wajib dibasuh dari badan mencukupi. Walau min asfalil badan, meskipun dari bawah badan. Misalnya mulai basuhnya dari kaki dulu atau dari tengah dulu, nah itu berbarengan dengan niat, maka dia boleh. Ya. Sudah sah. Tapi dianjurkan dari atas. Ya. Dianjurkan mulai dari atas. Walau halatal istinja'i, meskipun dalam keadaan istinja. Baik, saya coba. Ya, walau halata istinja'i, meskipun dalam keadaan istinja, nanti ada anun ya, ada gambaran itu. Dia mandi setelah istinja. Li'ana badanu Qa'ud bin Wahidin, karena badan itu seperti satu kesatuan anggota. Kalau diwudu kan tidak. Nah, wudu sendiri-sendiri, ada tangan sendiri, kaki sendiri, ya. Sehingga berurutan. Kalau mandi tidak. Fala tartiba fi, tidak ada tartib fi fil ghusl. Fama ghusalahu qablaha ay an niyat. Maka bagian yang dia basuh sebelum niat, layasiu tidak sah. Fayasibu i'adatu ghuslihi ba'daha ay niyat. Maka wajib mengulangi, yaitu basuhan tadi setelah niat. Jadi kan misalnya dia ngguyur dari atas, kan dari berarti kepala ya dan seterusnya. Kemudian belum niat. Nah, kemudian dia ngguyur lagi bagian tengah atau bawah. Nah, maka bagian atas itu tidak sah. Maka dia harus guyur lagi. Nah, kalau guyur lagi maka sah. Ini seperti ini kan gambaran para ulama itu memang menggunakan air itu memang minimal gitu loh. Minimal sehingga sehingga apa guyuran satu kali itu kalau sudah menyeluruh itu sudah sah. Ya. Sehingga kalau orang-orang sekarang ini kalau lupa niat kemudian langsung disusul niat itu ya kebanyakan ya sah, biasanya guyur lagi jadi sudah diguyur lupa niat niat guyur lagi sampai berapa kali itu kan. Nah, itu berarti sah. Nah, jadi masalah kalau dia hanya satu kali guyuran gitu loh. Nah, dan ini memang para ulama itu menerapkan yaitu tidak berlebihan, tidak banyak menggunakan air, tidak boros air gitu. Jadi minim, bagaimana caranya agar minim menggunakan air. Jadi, sehingga gambarannya seperti itu. Maka yang belum terbasuh, yang sudah terbasuh belum niat itu wajib dibasuh ulang. Nah, kalau orang-orang sekarang ya biasanya mesti dibasuh ulang. Biasanya gitu. Nah, tapi kan kalau seandainya airnya sedikit, dia memang basuhnya satu kali, maka tidak sah dia basuh, kemudian baru niat. Nah, tadi yang sebelum niat terbasuh, tapi tidak sah, harus diulangi, dibasuh lagi, baru dia nanti bisa sah. Jadi demikian yang bisa kita baca di kesempatan sore kali ini. So, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Usnah telah memberikan kemudahan dan menilai apa yang kita lakukan sebagai amal ibadah di bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf saya kemuara atas kehadiran dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.